Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bab istihbab al-qawli مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. باب yang ketujuh, باب dianjurkan perkataan seperti perkataan muadzin, atau dianjurkan mengucapkan seperti ucapan muadzin. Bagi siapa? Liman sami'ahu, bagi siapa yang mendengarnya. Thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berselawat kepada Nabi, berselawat terhadap Nabi. Summa, setelah itu, yas'alullah lahul wasilah, kemudian memohon kepada Allah untuk Nabi agar diberikan wasilah. Jadi kita ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Setelah itu apa lagi? Berselawat. Setelah itu yaitu membaca doa adzan. Jadi tidak langsung setelah kita mendengar azan muadzin lalu kita ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, langsung kita membaca doa adzan. Tetapi bersalawat dulu, setelah itu membaca doa adzan. Hadis 848. Haddatsani Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik ibn Shihab an Atha ibn Yazid al-Layth an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. Dengan sanadnya kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar nida, panggilan, yang maksud di sini adalah muadzin, faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Berarti dalam hadis ini umum sifatnya, sampai hayya 'alas shalah juga hayya 'alas shalah gitu ya. Tapi ini bawah nanti akan dijelaskan. Hadis 849. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن عاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. dengan sanadnya kepada Abdullah bin Amr bin As, maksudnya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu kata Nabi, apabila kamu mendengar muadzin, apabila kamu mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian berselawatlah kepadaku. Fa innahu, sesungguhnya siapa yang berselawat kepadaku satu kali selawat, maka Allah akan berselawat kepadanya dengan selawat yang satu tadi 10 kali selawat. 10 kali selawat. Jadi sekali kita berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada kita 10 kali. Tsumma sallallahu alaihi alwasilah, kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah. Apa itu wasilah? Di sini dijelaskan wasilah itu, fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu sebuah posisi, sebuah tempat kedudukan di dalam surga. Sebuah kedudukan di dalam surga. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Tidaklah pantas posisi itu kecuali hanya untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Jadi bukan untuk orang ramai, tapi untuk satu orang dari hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah hamba itu. Faman sa'ala li alwasilata halat 'alaihi asy-syafa'ah. Siapa yang memohon untukku posisi tersebut, wasilah, maka halat 'alaihi asy-syafa'ah, ai wajabat, maka wajabat, wajib atau berhak dia mendapatkan syafaat. Qila nalat, nalat yani syafaat akan melindungi atau dia akan mendapatkan syafaat, dia berhak mendapatkan syafaat. Ya, ketika kita mengucapkan memohon wasilah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. Apa itu wasilah? Sebuah tempat di dalam surga, manzilatun fil jannah. Hadis 850. Haddatsani Ishaq ibn Mansur qala akhbarana Abu Ja'far Muhammad ibn Jahdam al-Thaqafi qala haddatsana Ismail ibn Ja'far an Umara an Ghaziyah an Khubayb ibn Abd al-Rahman ibn Isaf عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر Allahu Akbar. Faqala ahadukum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thumma qala ashhadu an la ilaha illallah. Qala ashhadu an la ilaha illallah. Thumma qala ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qala ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبي دخل الجنة. Dengan sanadnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila muadzin mengatakan Allahu Akbar, salah seorang di antaramu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, inilah yang dimaksud dimunafsirkan idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin, dalam hadis yang pertama tadi ya, apakah apabila kalian mendengar muadzin nida, panggilan azan, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Jika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thumma qal, lalu muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Qal, orang mendengarnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Thumma qal, lalu muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qal, yakni orang mendengarnya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Thumma qala hayya 'ala shalah. Muadzin mengatakan hayya 'ala shalah, kemudian orang yang mendengarnya mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, ini mengeluarkan hadis, keumuman hadis yang pertama. Hadis pertama mengatakan ucapkanlah seperti diucapkan oleh muadzin. Di sini Nabi jelaskan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, orang yang mendengarnya mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Thumma qala hayya 'ala al-falah. Lalu dia mengatakan juga la haula wala quwata illa billah. Thumma qala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang mendengar ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu muadzin mengatakan la ilaha illallah. Orang mendengar mengucapkan la ilaha illallah. Diucapkan min qalbihi, dari hatinya. Dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Hadis 851. Hadatsana Muhammad bin Ruhbah qala akhbarana Al-Layth 'an Al-Hukaym bin Abdullah bin Qais Al-Qurashi ha. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحكيم ابن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. Dengan قال ابن رمح في رواياته: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا، dengan sanad kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan ketika dia mendengar muadzin maka dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، diampuni dosa-dosanya. غفر له ذنبه، dosanya diampuni. Ibn Rumh dia mengatakan dalam riwayatnya, siapa yang mengatakan ketika mendengar muadzin, dia mengatakan ketika mendengar muadzin wa ana asyhadu, jadi muadzin mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, lalu dia katakan wa ana asyhadu anna muhammad anna asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, atau asyhadu an wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah أنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد أو رضيت بالله ربا بمحمد رسولا وبالإسلام دينا. Maka diampuni dosa-dosanya. Baik, ini beberapa hadis di dalam bab yang disebutkan tadi, bab dianjurkan mengucapkan seperti ucapan muadzin bagi siapa yang mendengarnya, kemudian dia memohon berselawat kepada Nabi, kemudian dia memohon kepada Allah untuk Nabi agar diberikan wasilah, yaitu sebuah tempat di dalam surga. Pembahasan fikihnya bahwa dalam hadis yang terakhir kita sudah mengetahui bahwa anjuran untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian dijelaskan pada hadis yang ketiga, yaitu di akhir salat tidak kita mengucapkan salat tapi mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Makna dari hayya 'ala shalah, hayya 'ala kadza ay ta'alu ilayni, ayo datanglah, marilah. Hayya 'ala shalah ayat marilah, datang ke tempat, ke datang salat. Ini panggilan hayya, ayo kita salat. Wa hayya 'ala al-falah, falah artinya al-fawz wan najah wa isabatul khair. Al-falah adalah al-fawz, beruntung, an-najah, selamat, wa isabatul khair, mendapatkan kebaikan. Wa laysa fi kalam al-arab kalimatan kalimatun ajma'u lil khairi min lafdh al-falah. Tidak ada di dalam perkataan Arab sebuah kalimat yang lebih menggabungkan, mengumpulkan untuk kebaikan melebihi dari kalimat al-falah. Jadi kalau sudah al-falah, seluruh kebaikan ada di falah, ya. Ala inna hizbullah humul muflihu qad aflahal mu'minun, aflaha, sungguh orang mukmin telah falah. Falah ini adalah sebuah kalimat yang menggabungkan seluruh kebaikan, keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan, ya, semuanya. Ya, tidak ada di kalimat Arab kalimat yang mengungkapkan seluruh kebaikan, ya, melebihi dari kalimat al-falah. Hampir mirip dengan kalimat an-nasiha. Nasiha itu apa? Nasiha itu tulus, yaitu memberikan kebaikan kepada yang diinginkan. Itu namanya nasiha. Kalau kita kan nasiha diberikan, dijadikan ke bahasa Indonesia, adalah pesan-pesan baik, saran yang gitu ya. Nasihat itu lebih dari itu, ketulusan. Bagi seorang tulus memberikan yang terbaik kepada yang dinasihati. Makanya dalam hadis ad-dinun nasiha, subhanallah, agama itu adalah nasihat, yakni ketulusan, kebaikan. Qalu liman, sahabat berkata, bagi siapa? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa 'amatihi. Bagi Allah. Apakah ada yang menasihati Allah? Tidak ada. Nasihat tadi, ya, kalau saya membawanya ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah ketulusan. Seorang tulus kepada Allah bagaimana? Memberikan yang terbaik kepada Allah, mentauhidkannya, mengibadatinya, tidak mempersekutukannya. Karena berbuat syirik adalah sesuatu yang sangat dimungkari oleh Allah. Begitu juga tulus kepada Rasulullah, nasihat kepada Rasulullah, yaitu tulus, yaitu mentaatinya, menjalankan sunnahnya, membela sunnahnya, menebarkan sunnahnya. Itu adalah bentuk tulus kita kepada Rasulullah. Kepada kitabnya, ada yang memberi nasihat kepada kita, ya? Jadi makna nasihat tulus kepada kitabnya itu apa? Membacanya, menjaganya, memuliakannya, menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam. Kita katakan kita tulus kepada Al-Quran, ya, itu konsekuensinya. Kemudian kepada a'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, tulus kita bagaimana? Kita taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berikan, kalau seandainya ada penyimpangan yang terjadi, kita nasihati, kita berikan pesan yang terbaik. Untuk apa? Karena bentuk ketulusan kita. Wa amatim, dan keumuman kaum muslimin. Ada yang mau jatuh ke dalam jurang, ya? Kita pegang tangannya, jangan dibiarkan jatuh. Itu kalau fisik di dunia. Begitu dia hampir dia masuk jurang di dalam bid'ah. Jadi bukan kita bukan suka membid'ahin orang, tapi ketika dia melakukan ibadah yang tidak disyariatkan dalam syariat, berarti dia berada di tepi jurang yang dalam. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengamalkan sebuah amal yang tidak ada dasar dari agama ini, maka ilmu itu tertolak. Apakah kita biarkan dia? Kita nasihati, kita selamatkan dia, kita ingatkan. Itu adalah dalam bentuk nasihat atau ketulusan kita kepada sesama umat Islam. Bukan bentuk kita benci kepada mereka. bukan dalam rangka memecah belah persatuan dan kesatuan, tetapi dalam rangka apa? Meluruskan. Karena ini adalah bentuk ketulusan. Nah, maka kalau kita lihat makna hayya 'alal falah, makna dari hayya 'alal falah ay ta'alu ila sababil fawz. Ayo kemari untuk mengerjakan sebab keberuntungan. Wal baqa'u fil jannah wal khulud fil na'im. Tinggal di dalam surga dan abadi atau kekal di dalam kenikmatan. Karena al-falah wal-falh tutliquhuma al-arabu aydan ala al-baqa. Wa falah juga disebutkan oleh orang Arab untuk al-baqa. Baqa itu tetap, tinggal. Jadi dalam ucapan kita, apa yang kita ucapkan bagi orang yang mendengar? La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yajuzu fi khamsa awjuh li ahli al-arabiyya wa shura. Ya. Bagi orang Arab ada ucapannya ini, boleh ini dalam bahas nahwunya. Di antara la hawla wa la quwwata illa billah bifathihima bila tanwin la hawla wa la quwwata illa billah. Berarti itu la-nya nafiah lil jins. Tidak ada jenis daya, tidak ada jenis kekuatan kecuali dengan Allah. Yang kedua, bacaannya adalah dengan fathah yang kedua adalah nasab munawwan. La hawla wa la quwwatan illa billah. Ya. Dan seterusnya. Baik. Qala Abu Haytham al-hawl al-harakah. Hawl tadi la hawla. Tidak ada daya dan upaya, kan begitu ya terjemahan kita. Hawl itu adalah harakah. Ay tidak ada gerakan, harakah gerakan. Ay la harakata wa la istita'ata illa bimasyiatillah. Tidak ada yang sanggup digerakkan dan tidak ada kesanggupan istita'ah kecuali dengan kehendak Allah. Itu makna la haula wala quwata illa billah. Ada lagi yang mengatakan la haula fi daf'i syarrin. Tidak ada daya di dalam menolak keburukan, menghilangkan keburukan, kebalaan. Wala quwata, tidak ada kekuatan fi tahsil khairin, di dalam mendapatkan kebaikan. Haulanya untuk menghilangkan, ya, menghilangkan mudharat. Quwahnya adalah untuk berupaya mendapatkan kebaikan. Illa billah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mengatakan wa qila la haula an ma'siyatillah illa bi'asamatihi. Tidak ada daya atau tidak ada daya dari maksiat Allah kecuali dengan perlindungan Allah. Jadi seorang bisa terhindar dari maksiat Allah itu adalah dari disebabkan oleh perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata ala ta'atihi. Dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala illa bima'unatihi, kecuali dengan pertolongan Allah. Itu makna di antara makna la haula wala quwwata illa billah. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca di atas, bahwa apabila kalian mengucap mendengar nida, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Ini umum sifatnya. Di keumuman ini dikhususkan oleh hadis. Hadis siapa? Hadis Umar bin Khattab yang ada rinciannya tadi. Ya, di mana ketika hayya 'ala tayn, itu hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Baik. Apa yang bisa kita ambil dari hadis-hadis di atas? Yang pertama, istihbab salati 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghi min mutaba'ati al-muadzin. Dianjurkan bersalawat kepada Nabi setelah kita mengikuti ucapan muadzin. Jadi selawatnya terakhir. Yang kedua, istihbabu su'alil wasilati lahu. Dianjurkan untuk memohonkan wasilah untuk Rasul, yaitu anjuran untuk mengucapkan doa azan. Yang ketiga, annahu yustahabbu an yaqula as-sami'u كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها. Cara menjawab, yaitu dianjurkan orang yang mendengarnya mengucapkan setiap kalimat setelah muadzin selesai ucapannya. Jadi muadzin mengucapkan Allah Akbar, Allah Akbar, lalu kita ucapkan Allah Allah. Muadzin bilang lagi Allah Allah Akbar, lalu kita ucapkan Allah Akbar, Allah Akbar. Lalu muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Lagi muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang dianjurkan. Tidak di apa namanya, dengar dulu kemudian belakangan baru dijawab semuanya, tidak. Tapi setiap apa yang disampaikan atau kata-kata yang telah disampaikan oleh muadzin. Wala yantadhiru faraghahu min kulli al-adhan, dan tidak menunggu selesai muadzin dulu dari adzan. Tapi setiap ungkapannya setelah itu kita ikuti. Baik. Yang keempat, annahu yustahabbu an yaqula ba'da qawlihi hendaklah dianjurkan untuk dia mengucapkan setelah perkataannya, ya, wa ana ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bi rasulillah bil islami dinan, Ini berarti di tengah-tengah azan. Ketika muadzin mengatakan bersyahadat, kita kan ikut juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islam dinan. Atau kita ulang lagi, wa ana asyhadu anna Muhammadan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأن أشهد أن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. Berarti setelah dua kalimat syahadat. Yang kelima, أنه يستحب لمن راغب لمن رغب غيره في خير أن يذكر له شيئا من دلائله لينشطه لينشطه لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. Bahwasanya siapa yang ingin memberikan motivasi kepada orang lain, semangat, dorongan, hendaklah dia sebutkan sebab-sebabnya atau argumen-argumennya. Kenapa kita motivasi dia? Antum kalau begini lakukanlah karena begini. Sebab dalam hadis Nabi mengatakan, ya, bahwa siap bersalawatlah kepada Allah. Thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan. Nabi menyuruh kita bersalawat kepada beliau. Lalu beliau sebutkan alasan. Untuk apa guna bersebutkan alasan ini? Supaya yunashshithahu, supaya diberikan semangat. Siapa bersalat kepada Nabi sekali, untuk Nabi sekali, maka Allah akan bersalat kepadanya 10 kali. Selawat, kita memohon kepada Allah agar Allah bersalat kepada Nabi. Kan begitu kan? Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah engkau kepada Muhammad. Selawat Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah as-sana, pujian, bukan pengampunan. Berarti kita mengucapkan kepada Allah dalam solat kita, ya Allah, pujilah Muhammad. Ya. Siapa memohonkan pujian untuk Nabi Muhammad? Itu begitu ya. Allah bersalawat kepada kita, kepadanya 10 kali. Selawat Allah kepada kita adalah maghfirah, pengampunan. Kepada kita pengampunan. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad tidak pengampunan, tapi adalah pujian. Nah, ini membantah syubhat yang diberikan oleh orang-orang Nasrani. Apa syubhatnya? Dia katakan Nabi kami, dia bilang mungkin Nabi kami Yesus sudah pasti masuk surga. Karena ucapannya alaihissalam. Tapi kalau Muhammad belum tentu. Kenapa? Karena kalian selalu memohon untuknya. Ya, dengan ucapan Allahu salli ala Muhammad. Lalu bagaimana kita ucapkan? Nabi itu, kata kita bantah, Nabi itu, kita udah selawat itu bukan memohon kepada Allah agar Nabi Muhammad dimasukkan ke surga. Tidak. Kita bersalat adalah untuk kita. Karena Nabi mengatakan siapa yang bersalawat kepada sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi selawat kita supaya Allah mengampuni kita, bukan Allah kita memohon supaya Allah mengampuni Nabi Muhammad. Tidak. Karena selawat Muhammad Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, selawat Allah terhadap Nabi Muhammad SAW adalah sanjungan dan pujian. Ya. Baik. Jadi ungkapan Oman sa'ana li al-wasilah, siapa meminta summa salu Allah li al-wasilah, kemudian mintalah kepada Allah bagiku wasilah. Itu adalah perintah, ajakan. Lalu Nabi mengatakan, "Man sa'ala li al-wasilah?" Siapa yang meminta kepada untukku kepada Allah wasilah, haddat lahu syafa'ah. Dia mendapatkan syafa'ah. Artinya ada perintah untuk kebaikan, lalu hendaklah dijelaskan alasannya. Taib yang keenam, faedah bisa diambil bahwa amalan-amalan yang dikerjakan disyaratkan harus ikhlas. Mana dasarnya adalah sabda Nabi, "Tsumma qala la ilaha illallah min qalb, la ilaha illallah min qalbihi dakhala jannah." Min qalbihi, dari hatinya. Maka ini merupakan syarat ikhlas dalam segala amal. Ikhlas betul-betul murni itu Allah, dan betul-betul dari hati. Baik. Wa'alam annahu yustahabu ijabat al-mu'adzin bil-qawli mithla qawlihi likulli man sami'ahu. Bahwasanya hukumnya dianjurkan menjawab perkataan mu'adzin seperti yang diucapkannya. Penjelasannya sudah selalu di atas. Ya. Bagi setiap yang mendengarnya. Siapa setiap orang mendengar? Min mutatahhirin wa muhdithin wa junubin wa ha'idhin wa ghairihim mimman lamani ala minan ijabah. Baik itu orang yang sedang suci, yakni sedang berwudu atau memiliki wudu tahar. Lawannya punya wudu, lawannya punya hadas. Atau orang yang tidak berwudu, baik orang yang junub, dia junub dengar azan sudah diucapkan juga. Orang junub kan juga yang tidak boleh adalah untuk baca Al-Quran, zikir-zikir boleh. Atau orang yang haid, atau yang lainnya dari orang-orang yang tidak ada halangan bagi dia untuk menjawab ucapan tersebut. Lalu apa penghalangnya? Penghalang menjawab ini apa? Famin asbabil man'i. Penyebab terhalangnya mengucapkan ini, an yakuna fil khala'i aw ja'a aw jima'i ahlihi aw nahwihima. Di antara penyebabnya itu adalah dia di dalam WC. Kalau pas dalam WC jangan dijawab. Atau dia sedang berhubungan badan dengan istrinya, maka tidak boleh menjawabnya. Itu adalah penghalang. Di antara juga wa minha ayyakuna fi shalah. Di antaranya juga adalah dia dalam keadaan salat. Dia sedang sholat, ya kan tidak bisa dia menjawab. Dia sebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faman kana fi sholati faridatin atau nafi. nafilatin fasami' al-mu'adzin lam yuwafiquhu wa huwa fi shalah. Fa in sallama ata bimithlihi. Siapa yang berada dalam sholat fardu atau dalam sholat sunnah, lalu dia mendengar muadzin, maka dia tidak mengikuti muadzin itu sementara dia dalam sholat. Jadi tidak disibukkan dia menjawab muadzin. Tapi apabila dia sudah selesai salam, maka dia lakukan, ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Berarti dia jamak. Falau fa'alahu fi sholati fahal yukrah. Kalau seandainya dia ucapkan itu dalam sholatnya, apakah itu hukumnya dibenci? Fi qawlani lisyafi'i, ada dua pendapat menurut Syafi'i. Adhharuhuma, yang lebih jelas dari pendapat keduanya adalah annahu yukrah, dibenci untuk mengucapkan seperti diucapkan oleh muadzin pada dalam salat dia. Kenapa? Li'annahu i'radun 'an shalah. Karena ini adalah berpaling dia dari salatnya. Yang tadinya dia harus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ada sedikit berpaling dia dari salat. Lakin la tabtulu salatuhu in qala ma dzakarnahu li'annaha adzkar. Akan tetapi salatnya tidak batal kalau seandainya dia ucapkan. Ya. Kenapa? Karena itu adalah zikir. Kalau qala hayya 'ala shalah atau hayya 'ala as-salatu khairun min an-nawm, batala salatuhu in kana 'aliman bi tahrimihi li'annahu kalam 'adami. Kalau dia mengucapkan hayya 'ala shalah di dalam salatnya, atau as-salatu khairun min an-nawm di dalam salatnya, maka batal salatnya. Karena ini adalah kalam manusia. Karena kita memanggil manusia. Kalau yang tadi Allahu Akbar, masih kepada Allah zikir. Asyhadu an la ilaha illallah, masih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masih. Dalam solat kita juga kan asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. La haula wa la quwata illa billah, masih zikir kepada Allah. Tapi kalau kita mengucapkan hayya 'ala shalah, ini adalah panggilan kepada manusia. Sama yang terjadi dengan seorang sahabat ketika sahabat bersin. Kita bersin, boleh enggak mengucapkan alhamdulillah? Sedang sholat nih kita bersin. Boleh enggak kita mengucapkan alhamdulillah? Boleh, karena itu adalah zikir kita kepada Allah. Yang tidak boleh tasmidnya, ketika kita mendengar ada samping kita alhamdulillah, lalu kita ucap yarhamukallah. Berarti sudah perkataan manusia, karena kita sudah berkhitab atau berbicara kepada manusia. Ya. Maka batal salat kita. Ya. Walau sami'a al-adhan wa huwa fi qira'atin aw tasbihin aw nahwihima qata'a ma huwa fihi wa ata bi mutaba'ati mu'adzin. Nah, ini apabila dia mendengar muadzin, dia sedang membaca Al-Qur'an atau dia sedang bertasbih, berzikir atau yang lainnya, maka dia berhenti dari kegiatan dia itu wa ata bi mutaba'ati muadzin, maka hendaklah dia ikuti muadzin. Ya. Bagaimana dengan orang yang beralih sedang azan musiknya gua bertanya, ini tidak ada penghormatan. Maka kalau seandainya misalkan kita sedang mengajar dengar azan bertidur, kalau baca Al-Quran saja dan tasbih, tidaklah kita berhenti kemudian kita mengikuti azan, apalagi yang lain. Wa yutabi'u fil iqamati kal adhan. Imam Nawawi mengatakan di iqamat juga kita mengikuti seperti adhan. Berarti kalau iqamat yang biasanya kita dengar aja, enggak pernah kita mengikuti, ya Allah Allahu Akbar, Rasulullah, la ilaha illallah, shalawat, kita ikuti juga. Illa annahu yaqulu fi lafdh al-iqamah aqamahu Allahu adamahu adamah. Di sini diucapkan kecuali dia iqad qabat salat qad qan salat aqamahu Allahu adamah, ini tidak ada dalilnya. Sebagaimana pernah kita ucap, kita pelajari di waktu dahulu tentang adabul masyi ila shalah. Ya. Maka kita ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Hayya 'ala shalah. Qad qamat shalah qad qamat shalah. Mungkin qad qamat shalah qad qamat shalah. Wa idza thawwaba al-mu'adhdhin fi shalati subhi qala as-salatu khairun min an-nawm. قال سامعه صدقت وبررت. Ini juga tidak ada dalil. Ya, apabila muadzin mengucapkan dalam salat subuh ayya as-salatu khairun minan naum, lalu dikatakan di sini bahwa صدقت وبررت. Hada tafsiru madhabina. Ini adalah rincian dari mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i memang seperti itu. Tetapi kalau ketika kita beribadah, kita harus ikuti dalil. Keumuman hadis adalah idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ucapkan seperti yang diucapkan muadzin, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Mana yang dikecuali oleh dalil adalah ayat salah, ayat falah. Kalau yang lainnya ada dalilnya, kita lakukan. Kalau tidak ada dalilnya, maka kembali kepada hukum, hukum asal, yaitu mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.